Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Sore ini insyaallah kita akan bahas tentang fase kedua daripada perkembangan sejarah mazhab Syafi'iyah. Dan kita sudah pelajari pada kesempatan yang pertama kemarin, yaitu munculnya mazhab qadim dan juga mazhab jadid, kemudian periwayatan mazhab Imam Syafi'i sampai tahun 270 Hijriah, yang mana tahun 270 Hijriah adalah tahun wafatnya. Yang pertama adalah zuhur mazhab Syafi'iyah wa intisharuhu. Ini nampaknya mazhab Syafi'iyah dan menyebarnya tahun 270 Hijriah sampai 404 Hijriah. 404 ini adalah munculnya buku pertama yang menulis tentang tabaqat ya fuqaha Syafi'iyah, yaitu Al-Mudhhab ya. Kitab Al-Mudhhab Al-Muttawi'i. Kemudian yang kedua, abruzu ma'alimi hadhil marhalah. Jadi ciri-ciri yang khusus ada pada fase ini tahun 270 sampai 404 ya. Di situ akan ada disebutkan nanti para ulama yang menjadi muridnya dari murid Imam Syafi'i yang menyebar kemana-mana dan muncul beberapa ulama mujtahid ya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Munzir, At-Tabari ya, dan seterusnya. Kemudian fase ketiga atau poin ketiga, istiqrar mazhab Syafi'iyah. Ini mulai mapan ya, dan mulai kokoh mazhab Syafi'iyah tahun 404 sampai 505 Hijriah. Kemudian ciri-ciri yang istimewa atau khusus pada fase antara 404 sampai 505. Ini pembahasannya cukup panjang karena di sini ada beberapa tokoh yang harus kita baca ya. Tapi enggak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan waktunya cukup dan kita singkat. سبقت الإشارة إلى ضرورة التفريق بين فكر الإمام الشافعي المتمثل في مصنفاته وبين مذهب الشافعي المتمثل في الإنتاج العلمي الفقهي والأصولي لعلماء الشافعية عبر أكثر من 1100 عام مضت. Sudah kita isyaratkan bahwasanya kita harus membedakan antara fikihnya Imam Syafi'i sendiri dan juga fikih mazhab Syafi'iyah. Yang mana fikih mazhab Syafi'iyah itu merupakan sebuah produk ya ilmiah fikih usuliyah yang dihasilkan oleh para ulama yang mereka mengikuti metode Imam Syafi'i selama masa 1100 tahun lebih ya. Dan setelah kita bahas ya kemarin marhalah yang ada di mazhab qadim dan juga mazhab jadid dan juga periwayatan mazhab Syafi'i, sekarang kita akan bahas tahun 270 sampai 404 Hijriah. Nah, di sini beliau mengatakan laqad intasara talamidzul imam Syafi'i fil masyriqil islami yudarrisuna al-fiqha wa yuftunun nas wa rubbama yastahidun wa asbaha likulli minhum talamidhuhu fil baladi alladhi aqama fiha wa kullu dhalika minhum ala wifqi usuli wa fiqhi shaykhi shuyukhihim al-imam Syafi'i wa kullama ibtada zamanu an tarikhi wafati Rabi' ibn Radi sanata 270 Hijriah kullama izdada 'adadu ulaika al-ulama wa talamidhihim wa talamidhihim. Na'am. Jadi murid dari muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menyebar di daerah timur dari khilafah Islamiyah. Mereka mengajarkan fikih dan memberi fatwa di sana. Dan sebagian mereka menjadi mujtahid mutlak ya. Dan mereka punya murid di negara yang mereka tinggal di sana. Dan semuanya belajar sesuai dengan usul dan fikihnya syekh dari syekh mereka, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan setiap menjauhnya sebuah masa dari wafatnya Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, maka bertambah juga para ulama dan juga murid-murid mereka yang mengajar dengan mazhab Syafi'iyah. Alladzina tadarrusuna musannafati al-Imam Asy-Syafi'i al-Misriyyah wa musannafati talamidhihi al-Misriyyin, di mana mereka belajar kitab-kitab Imam Syafi'i yang dari Mesir dan juga kitab-kitab murid-murid Imam Syafi'i yang Mesir juga. Wa fi muqaddimatiha mukhtasar al-Muzani ba'da an talaqawha bi sanadil muttasil ila al-Imam wa talamidhihi wa wajada ulaika al-ulama wa talamidhuhum wa hum fi izdiyadin fi fikr al-Imam Asy-Syafi'i wa istihadatihi fil usul wal furu'i rabitatan tajma'u bainahum wa tamayyaza tariqatuhum fil ijtihadi wa madani fatawihim an tariqati atba'i talamidhi al-imami Abi Hanifah alladhina kanu yatadarrusuna kutub dhahir riwayah allati allafaha Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani fayarwunaha bi sanadin muttasil ilayhi wa yuftuna minha wa la'alla qudatahum wa hum kuthur kanu yarji'una ilayha fi tawjihi ahkami aqdiyatihim wa kadhalika an tariqati atba'i talamidhi al-imami Malik ibn Anas alladhina kanu yarwuna al-muwatta wa yatadarrusunahu wa yatadarrusuna al-mudawwanah allati jam'aha sahnun aw suhnun at-tanukhi توفي سنة 240 وخلال القرن الرابع الهجري زادت هذه الرابطة من التقريب بين المتصلين بها. Jadi ulama Syafi'iyah dan juga murid-muridnya ini mulai berkembang dan mereka sudah punya tarekat sendiri dan mereka mulai kelihatan berbeda ya dari orang-orang yang belajar fikihnya Abu Hanifah, yang mempelajari kitab Dhahirur Riwayah, ya kutub Dhahirur Riwayah yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang ada 6 itu, kemarin sudah kita baca. Dan juga berbeda dengan para ulama Malikiyah yang mempelajari kitab Muwatta atau kitab Al-Mudawanah yang ditulis oleh Suhnun. Nah, jadi sudah mulai terbentuk ya. Jadi ada ulama-ulama yang mereka belajar kitab Al-Umm, Imam Syafi'i dan juga Risalah, dan juga kitab-kitab Mukhtasar Muzani, Mukhtasar Buwaiti, namun yang paling populer Mukhtasar Al-Muzani. Kemudian di sisi lain ada orang-orang yang belajar kitab-kitab Dhahirur Riwayahnya Muhammad bin Hasan Syaibani. Di sisi lain ada juga ulama-ulama yang belajar kitab-kitabnya Malikiyah seperti Muwatta dan juga Mudawanahnya Suhnun. Nah, wa khilal al-qarn ar-rabi' al-hijri zadat hadhihi ar-rabita min at-taqribi bain al-muttasilin biha wa min at-tamyiz bainahum wa bain adba'i talamidi a'immatil ijtihad al-akhari. Jadi hubungan ini ya, jadi pola ini semakin menguat, pattern-nya semakin kuat, kemudian mulai terlihat berbeda antara pengikut suatu ulama mazhab dan yang lainnya. Fadhahara tasmiyatuha bil madhhab asy-syafi'i aw madhhab asy-syafi'iyyah nisbatan ila man kanat ijtihadatuhu wa musannafatuhu hiya mihwar hadhihi ar-rabita. Kemudian muncullah nisbah, ya, muncullah penamaan, jadi ini madhab syafi'iyah atau al-madhab as-syafi'i dinisbahkan kepada orang-orang yang ijtihadnya atau tulisannya itu menjadi pusat pembelajaran ketika itu, yaitu al-Muzani dan juga al-Imam as-syafi'i. Ya ala wa huwa al-Imam as-syafi'i wa tanaqalat al-alsun hadhihi nisbah li ulaika al-ulama wa talamidihim fil masyriq al-islami walladhina harasu bidawrihim ala an yaj'aluha min hadhihi nisbah isma alamin li tariqatihim fil ijtihadi wal ifta. Nah, kemudian muncullah di daerah timur orang-orang yang menyuarakan ya mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan sebagian mereka ada yang meletakkan Asy-Syafi'i di belakang nama mereka. Jadi ketika mereka jadi mufti, fulan bin fulan Asy-Syafi'i, ya Asy-Syafi'i, karena mengikuti mazhab syekh mereka ya, syekh yang pertama. Wa hakadha wujida ma'rifa bi Syafi'iyyah aw Syafi'iyyin. Akhirnya muncullah orang-orang yang dikenal dengan sebagai Syafi'iyah. Ini orang-orang yang ikut mazhab Syafi'i atau Syafi'iyyin. Wa khilal al-qarn ar-rabi' al-hijri asbaha min al-ma'rufi inda ta'rifi bil 'alim nisbatuhu ila madhhabihi al-fiqhi bil idafa ila nisbatihi ila baladihi aw ila qabilatihi fayuqalu fulanan asy-Syirazi asy-Syafi'i. Jadi di abad keempat mulai populer ya nisbah itu kepada mazhab. Jadi mazhab itu mulai populer di abad keempat. Sebelumnya enggak ada. Jadi Imam Syafi'i itu enggak mengatakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Maliki, enggak. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Az-Zanji, enggak. Ya, tapi di sini mulai muncul ya. Jadi fulan Asy-Syirazi Asy-Syafi'i misalkan, atau fulan Al-Qurasy Asy-Syafi'i wa nahwu dzalika. Bainama lam yakun al-ulama khilal al-qarnayn al-awwal wa tsani al-hijriyyin yansibuna aw yunsabuna ila ahadi syuyukhihim alladziina akhadhu 'anhum al-ilma wa awdahu mitaran ila dzalika Imam Syafi'i nafsuh. Idh lam yusammihi ahadun bi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i al-Maliki nisbatan ila Syekhi Imam Malik aw bi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Az-Zanji nisbah ila Syekhi Muslim bin Khalid Az-Zanji. Jadi sebelumnya enggak ada di abad pertama dan abad kedua, bahkan abad ketiga ya belum ada orang yang menisbatkan diri kepada syekhnya. Contohnya ya Imam Syafi'i sendiri, beliau tidak juluki Syafi'i Maliki atau Syafi'i Zanji ya, nisbah kepada Malik bin Anas dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Wal hadzatuhum ma'al Imam Abi Hanifah. Ya demikian pula Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, wa kadza man sabaqahu min ulama'i tabi'in wa yumkinu istijla'u hadhihi al-haqiqah min khilal istiqra'in sari'in li kutubi tarajim al-mashhura allati tarjama li ulama'i al-qurun al-arba'ah al-ula li hijrah mithlu kitab Tabaqatul Fuqaha li Abi Ishaq Asy-Syirazi. Di kitab Tabaqatul Fuqaha yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi itu enggak ada nisbah-nisbah seperti ini. Jadi memang belum populer ya. Wa aqulu huna inna awdaha alamatin yumkinu istidlalu biha ala dhuhuri madhhab Syafi'i wa intisharihi dhuhuran wa intisharan adha ma'ahu jumhurun kabirun minal ulama wal mutafaqihin yantasibuna ilayh wa idza sama'una bi Syafi'i wa Syafi'iyyin huwa tasnifu kutubin tutarjimu li ulaika al ulama wal mutafaqihin khassatan duna ghairihim min fuqaha'il madhhab al ukhra. Jadi salah satu tanda terbesar bahwa madhhab Syafi'i mulai menyebar adalah munculnya buku-buku yang menjelaskan profil-profil ulama yang mereka khusus belajar madhab Syafi'i, tidak belajar madhab yang lain ya. Fi ma'rifa bi kutubi tabaqati fuqaha'il madhab. Akhirnya dikenal kitab-kitab silsilah isinya atau tingkatan-tingkatan ulama fikih dari madhab tertentu. Wa 'alaihi fa inna quwwata ar-rabita al-jami'a allati mihwaru al-fiqhu limam Syafi'i wa sanafatuhu wa kasratul mutasilin biha min al-ulama'i ma'a tasmiyatihim bi Syafi'iyyah kullu dhalika kana musawwiran litasnif fi hadha an-naw'il mustahdath min at-tarjamah. Jadi akhirnya muncul orang-orang yang mereka terikat dalam satu mazhab, yaitu metodenya Imam Syafi'i dalam berdalil dan juga dalam fikih. Kemudian banyak orang-orang yang melakukan ini, akhirnya muncullah ya sebuah kategori baru di dalam maktabah Islamiyah, yaitu kitab-kitab tabaqat fuqaha il madhab. Jadi muncul kategori baru, yaitu kitab yang isinya adalah tingkatan-tingkatan ulama dalam sebuah madhab. Wa kana awwalu kitabin dhahara fi hadzal fani huwa kitabul madhhab fi dzikri a'immatil madhhab wa sannafahu Abu Hafs Umar ibn Ali al-Muttawi'i asy-Syafi'i tuwfi sanata 44 Hijriah. Jadi kitab pertama yang muncul adalah kitab al-madhhab fi dzikri a'immatil madhhab yang ditulis oleh Abu Hafs Umar bin Ali al-Muttawi'i asy-Syafi'i yang wafat tahun 440 Hijriah. Loh, tadi katanya 404, kok sekarang 440? Ya, karena menurut Dr. Al-Qawasimi di sini, sebenarnya Al-Mutawi ini wafat tahun 440 ini sebenarnya yang menganjurkan beliau untuk menulis, atau bahkan beliau mengklaim bahwasanya yang menulis kitab ini sebenarnya adalah gurunya, yaitu As-Sa'luki ya, dan diimlakan, didiktekan kepada muridnya Al-Mutawi, atau minimalnya yang paling berperan sebenarnya, yang punya fikrah, punya proyek itu adalah guru beliau As-Sa'luki, kemudian Al-Mutawi ini sebagai murid yang melaksanakan proyek tersebut. Akhirnya muncullah kitab Al-Mudhab fi dzikri a'immatil madhhab. Ya, jadi yang paling populer adalah gurunya Al-Mutawi ini, yaitu As-Sa'luki. Wa ba'da hadzal kitab tawalat al-musannafat fi tabaqati Syafi'iyyah wa tarajimihim fi anawin mutaqaribah wa qad naqala 'adadun min tilka al-kutubi 'an kitabil Mutawwi'i fil katsiri min tarjamat. Kemudian setelahnya muncul kitab-kitab yang ya judulnya sama-sama tabaqat Syafi'iyyah, tabaqat ulama Syafi'iyyah, yang kebanyakannya itu menukil dari kitabnya Al-Mudhab fi dzikri a'immatil madhhab, punyanya Al-Mutawwi ini. Wa qad naqala 'adadun min tilka al-kutub ya 'an kitabil Mutawwi'i di sini. Nah, ila anna alladhi da'ani ila i'tibari wafatil Imam Abi Thayyib. Nah, namun di sini Dr. Al-Qasimi justru menganggap fasenya itu sampai wafatnya Imam Abu Thayyib As-Sa'luki ini ya. Beliau mengatakan hiyalat itu masih iktimal dhuhuril madzhab Syafi'i wa intisharihi fid dawri tsani. Karena inilah yang mewakili ya sempurnanya munculnya madzhab Syafi'iyah dan menyebarnya pada fase yang kedua ini. Wa ana Abu Hafs Al-Mutawwi qad sanafa kitabahu Al-Mudhab fi dzikri a'immatil madzhab lil Imam Abi Thayyib As-Sa'luki fi hayatihi. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Abu Hafs ya Umar bin Ali Al-Mutawwi adalah menulis bukunya syekhnya, yaitu Abu Thayyib As-Sa'luki dalam masa hidup beliau, yakni sebelum tahun 404 Hijriah. Wa fi dzalika qala Jamaluddin Al-Isnawi fi tabaqatihi. Al-Imam Al-Isnawi mengatakan ya zakarahu, yakni yaksidul mutarjim lahu wa huwa huna Abu Ja'far al-Istirbadi, al-Istirbadi Abu Hafs Umar bin Ali al-Mutawi fi kitabih al-Musawam bil-Mudhab fi adhikir imat imam aladhi allafahu lil-imam Abi Tayyib Sahal bin Imam Abi Sahal As-Sa'luki. Jadi kitab ini Al-Mudhab fi dhikri imatil madhab itu ditulis oleh Abu Hafs Umar bin Ali al-Mutawi untuk gurunya, yaitu Abu Tayyib Sahal bin Abi Sahal As-Sa'luki. Jadi seperti itu ya, dan diteliti oleh Dr. Al-Qawasimi. Beliau mengatakan wa ba'da nadhri fi tarjamatil Mutawwi' wal Imam Abi Thayyib As-Sa'luki urajjihu an yakuna As-Sa'luki qad amla hadzal kitab 'ala tilmidhil Mutawwi'. Jadi setelah saya melihat terjemahnya Al-Mutawwi' dan juga As-Sa'luki, akhirnya saya lebih menguatkan pendapat bahwasanya As-Sa'luki lah yang mendiktekan kitab ini kepada muridnya Mutawwi'. Au 'ala al-aqal, atau minimalnya kana lahu daurun barizun fihi min haitsu fikratuhu wa madmunuhu. Minimalnya dia punya peran besar lah ya dari sisi proyek ini dan juga idenya ya, konsepnya. Waladhi hafazani ala hadha tarjih mashtahara bihi As-Sa'luki min az-Zuhri wal Ifham al-a'mal imama fi ad-din wa rusukhil qadami fi fiqh Syafi'iyah. Jadi yang lebih terkenal itu As-Sa'luki karena dia itu terkenal zuhud, terkenal menjaga dirinya, imam dalam agama, dan ilmu beliau itu dalam fikih Syafi'i ya sangat mapan ya. Di sini Al-Hafidz Al-Dhahabi mengatakan As-Sa'luki adalah Al-Allamah Syekhul Syafi'iyah bi Khurasan Al-Imam Abu Thayyib Sahal bin Imam Abi Sahal Muhammad bin Sulaiman bin Muhammad Al-Ajali thumma As-Sa'luki An-Naisaburi Al-Faqih Al-Syafi'i. Jadi yang terkenal itu As-Sa'luki, bukan Al-Mutawi. Nah, ya, ini meninggal tahun 404 Hijriah. Sedangkan Al-Mutawi itu tidak terlalu terkenal di zaman itu ya, sehingga di sini beliau menyimpulkan bahwa fase ini adalah dimulai dari 270 wafatnya Rabi bin Sulaiman al-Muradi dan diakhiri pada wafatnya As-Sa'luki Abu Thayyib Sahal bin Abi Sahal 404 Hijriah. Kemudian di sini abrazun naqilan lil madzhab Syafi'i fi hadhihi al-marhala wa intisharuhum al-jughrafi. Yang paling populer yang meriwayatkan madzhab Syafi'i dan penyebaran mereka secara geografis. Nah, kita langsung aja sebut nama-namanya. Yang pertama, Abul Qasim Uthman ibn Sa'id ibn Bashar al-Anmati akhadha al-fikr 'an al-Muzani wal-Muradi wa lazamahuma thumma rahala ila Baghdad wastawtanaha ila an tuwfiya fiha sanata 288 Hijriyah wa kana huwa sabab fi nashat an-nas bi Baghdad bi fikr al-Imam Syafi'i wa musannafatihi al-Mushriyah al-Jadidah. Jadi Abul Qasim al-Almati inilah yang membawa fikihnya Imam Syafi'i mazhab jadid ke Baghdad, ya. Dulu di Baghdad itu mazhab qadim saja, sekarang mazhab jadid dibawa oleh Al-Almati ke Baghdad. Wa 'an al-Almati akhadha al-kathir min al-ulama' alladhina kana lahum sya'nun fi khidmati mazhab Syafi'i wa nashrihi fil biladi wa fi muqaddimatihim Abu al-Abbas ibn Shuraij. Ya, Ibn Shuraij ini ngambilnya dari Al-Almati. Jadi silsilahnya Ibn Shuraij ini terkenal, ya, beliau termasuk riwayat mazhab Syafi'i, kemudian Al-Almati, kemudian Al-Muzani dan Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi. Nah, kenapa di sini disebutkan yang Baghdad dulu? Karena Baghdad adalah ibu kota dunia ketika itu, ya, dan ini penting. Kalau fikih mazhabnya Imam Syafi'i ya terkenal di ibu kota, maka insya Allah akan cepat menyebar. Ya, misalkan ya antum aja contohnya zaman sekarang, ya, ustadz antum ya ngajar di Jakarta, cepat terkenal antum. Tapi kalau antum ngajar di kampung ya enggak terkenal, ya. Karena di Jakarta di sana adalah pusat peradaban, ya, kalau di Indonesia. Sebagaimana di Baghdad ketika itu adalah pusat peradaban dunia, ya. Kenapa kita katakan dunia? Karena memang kaum muslim yang menguasai sepertiga dunia. Jadi pusat peradaban yang paling maju di sana ketika itu, ya. Syekh Qasim mengatakan, "Wa aqulu huna la tahfa ahamiyatu nashri madzhab fi 'asimati daulah fi nashrihi fi sa'iri biladil muslimin aw min nashrihi ya, seharusnya min nashrihi fi sa'iri biladil muslimin anadzak. Fa Baghdad darul khilafah wa qiblatul ilmi wal ulama wa ilaiha yafidul wulat wal umara wa tujjar min sa'iril amsar wa qad adraka al-imam syafi'i nafsuhu ahamiyat al-asimah fi nasri madhabihi lam antaqala ilaiha sanata 195 hijriyah fi ziyaratihi thaniyah laha li ya'rida madhabahu fil usuli wal furu' ala al-ummat al-islamiyah wa yusannif awwal tasnifin yu'abbiru an ijtihadatihi kama sabaqa bayanu dhalika fil fasl al-awwal min al-bab al-awwal min hadhihi risalah." Nah, jadi penting untuk menyebarkan mazhab di ibu kota, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i sendiri sadar, karena beliau ketika ziarah yang kedua, ya, setelah beliau pulang tahun 189 kemudian balik lagi 185 sampai 199 beliau itu di Baghdad menyebarkan ilmu itu, ya, menyebarkan mazhab beliau dan menulis di sana, karena beliau paham ini ibu kota, ya, dan di ibu kotalah akan menyebar ilmu beliau. Nah, yang kedua, Abu Abbas Ahmad bin Umar ibn Shuraij, ya, ini yang tadi Al-Baghdadi, akhadha al-fiqh an Abi al-Qasim al-Almati wa ghairihi wa akhadha anhu al-kathir min al-ulama wa kana imam Syafi'i wa kana imam Syafi'i fi asrihi bila munazi' fa summiya bi syaikhil madhhab. Jadi Abu Abbas ibn Shuraij ini dikenal dengan syaikhul madhhab di zaman itu karena beliau yang menjadi pioner, ya, menyebarkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kana yuqalu lahu al-Baz al-Ashhab wa anhu intashara madhab Syafi'iyah fi mu'dham biladil muslimin ala wajhil umum. Jadi dari jalan Ibn Shuraij inilah menyebar hampir di seluruh negeri kaum muslimin ya madhab al-Imam Asy-Syafi'i wa huwa min awal Syafi'iyah alladziina tawallaw al-qadha, dan beliau juga sebagai qadhi ketika itu. Ya, jadi makin terkenal. Jadi madhab Syafi'iyah semakin terkenal karena pembawanya ketika itu adalah Ibn Shuraij. Ibn Shuraij menyebarkan ilmu Imam Syafi'i ke seluruh penjuru negeri. Ditambah lagi beliau adalah seorang qadhi. Jadi madhab Syafi'i semakin naik, ya, semakin naik karena yang membawa adalah qadhi, ya, hakim ketika itu. Jadi fatwa-fatwanya bisa dipakai untuk negara. Faqad tawalla qadha madinati Syiraz fi biladi Faris thumma intaqala ila al-'asim Baghdad wa tuwfiya fiha sanata 306 Hijriyah ay ba'da 100 amin wa qalilan ala wafati al-Imam Syafi'i wa yara ba'd ulama isyar wa tarajim annahu ay Ibn Shuraij huwa al-mujaddid ala ra's al-mi'ati tsalitsah. Jadi beliau sebenarnya qadhi di Persia, kemudian pindah ke Baghdad, ya, jadi qadhi juga di sana. Kemudian beliau wafat di Baghdad tahun 306 Hijriah. Jadi setelah 102 tahun, ya, dari meninggalnya Imam Asy-Syafi'i, dan sebagian ulama menganggap Ibn Shuraij ini sebagai mujaddid, ya, abad ke-3 Hijriah. Wa aqulu ba'da tadqiq fi tarjamati Ibn Shuraij innahu kana sahibat daur al-abras min baini ulama Asy-Syafi'iyah fil fadratil waqi'ah ma bainal qarnain ats-tsalits wal rabi' al-Hijriyain fi nusrati madhhab Syafi'iyah wa nashrihi wa tathbiti da'aimihi fi sa'iri bilad fi sa'iri al-bilad wa fil 'asimah Baghdad tatmiman li juhdi Syekhi Abi al-Qasim al-Almati wa la'alla tawallihi al-qadha' Shiraz tawallihi qadha' Shiraz kana musaidan lahu 'ala dhalik. Jadi Al-Qawasim mengatakan di sini, jadi salah satu faktor, ya, penyebab kenapa sih Ibn Shuraij kok paling populer bisa sangat menyebar fikih Syafi'i, karena ya salah satu sebabnya adalah beliau qadhi, ya, beliau qadhi. بالاضافه لكثره مصنفاته الداله على مكانته العلميه المرموقه. Ditambah lagi beliau ini banyak tulisannya. Fa innaha jawazat al 400, banyak tulisannya sampai 400 buku. Wa qad dzakara Ibnu Nadim fil Fihris janiban minha fa qala wa lahu min al kutubi kitabur raddi ala Muhammad bin Hasan wa kitabur raddi ala Isa bin Abban wa kitab taqrib bil Muzani wa Syafi'i wa kitab mukhtasar fil fiqh. Jadi banyak sekali buku-bukunya Ibnu Suraij Al-Baghdadi ini yang menyebabkan beliau sangat bisa untuk menyebarkan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga Abu Zur'ah Dimasyqi, ya Abu Zur'ah Dimasyqi. Akhadha fiqh an Ar-Rabi Al-Muradi wa ghairihi wa sakana Misr wa tawalla al-qadha'a fiha khilal ar-rub' al-akhir min al-qarn ats-tsalits al-Hijri. Jadi beliau menjadi qadhi di sana di seperempat terakhir dari abad ketiga Hijriah. Jadi 275 Hijriah. Dan beliau langsung mengambil fikih Imam Syafi'i dari murid yang terakhir yaitu Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wa la'annahu awwalu qadhin syafi'iyyan fi Misr. Dan mungkin beliau adalah qadhi pertama yang bermadzhab Syafi'i di Mesir. Tsumma taqala ila Dimasq li yatawalla al-qadha' fiha aidan. Ini pindah qadhi ya di Mesir, pindah lagi jadi qadhi di Damaskus. Akhirnya menyebar. Wa yulzimu qudhataha bil madzhab Syafi'i, dan beliau mengharuskan ya qadhi-qadhi yang ada di Damaskus untuk berhukum dengan madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i. Wa yas'a fi nashrihi fi bilad Syam 'amatan wa fi Dimasq khashatan ba'da an kana madhhab al-Auza'i huwa sa'id fiha wa qad najaha fi dzalik. Dan beliau bersungguh-sungguh menyebarkan madhab Imam Syafi'i di sana, padahal dulunya yang populer di sana adalah madhabnya al-Imam Abu Umar al-Auza'i rahimahullah, dan beliau berhasil ya. Jadi sini Abu Zur'ah berhasil. Wa mimma uthira 'anhu fi hadha asy-sya'n annahu kana yahabu liman yahfadhu mukhtasar al-Muzani 100 dinar. Ya. Kenapa kok bisa populer seperti ini? Nah, ini rahasianya nih. Beliau memberi hadiah yang hafal Mukhtasar Al-Muzani dikasih 100 dinar ya, dinar emas, 100 keping emas bagi yang hafal Mukhtasar Al-Muzani. Ini Masya Allah sampai sekarang masih ada ya. Ada Musabaqah Amir Sultan yang hafal 500 hadis beserta sanadnya dikasih hadiah 40 juta dan haji ya, Masya Allah. Itu juara pertama ya. Nah, alhamdulillah masih ada ya. Namun ini harus lebih digalakkan lagi yang seperti ini. Harusnya para orang-orang yang punya fulus membantu menyebarkan ilmu, yang ngasih hadiah. Ayo yang hafal ini dikasih sekian, yang hafal ini dikasih sekian ya. Jadi ini boleh ya. Jadi boleh untuk supaya menyemangati anak ya untuk memberikan hadiah ketika mereka mencapai prestasi tertentu, menghafal kitab, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis dan seterusnya. Wa kana Abu Zur'ah aidan rasikhal qadami fil hadis riwayatan wa dirayatan wa yu'addu min a'immatil muhaddisin fi 'ashrihi tuwfiya rahimahullah sanata 302 Hijriah. Dan Abu Zur'ah ya, beliau juga termasuk ulama hadis sehingga sangat mapan ya fikih Syafi'i bersama beliau. Wa qulu huna la yakhfa atharu nashri al-madhhab fi Dimashq fi nashrihi fi sa'ir bilad Syam fa hiya kubra madainiha wa kanat 'asimatul khilafah al-Umayyah. Dan Damaskus ini adalah ibu kota sebelum Baghdad ya, ketika dinasti Umayyah masih memimpin, dan itu termasuk pengaruhnya juga besar ya. Selain Baghdad ibu kota, Damaskus juga sebelumnya ibu kota. Wa min al-jarir bi dzikri annahu kana li Abi Zur'ah walad wa huwa Abu Abdillah al-Husain bin Muhammad wa yaqadha ba'da abihi wa sar 'ala tariqatihi fi nashr madhhab Syafi'iyah. Nah, dilanjutkan oleh anak beliau yaitu Abu Abdillah al-Husain bin Muhammad, dan beliau juga ikut madhab Syafi'i seperti ayahnya, wafat pada tahun 327 Hijriah. Kemudian Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Isa Al-Marwazi Al-Ma'ruf bi Abdan, ya Abdan, lahir tahun 220 Hijriah, kemudian rihlah ke Mesir, kemudian belajar kepada Al-Muzani dan juga Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Setelah wafat keduanya beliau pindah ke Marwazi ya. Dia adalah sebuah kota yang terletak di timur utara ya, dari negeri Persia, membawa kitab Mukhtasar Al-Muzani dan disebarkan di sana, diajarkan ya. Beliau wafat tahun 293 Hijriah. Kemudian ada Al-Hafidz Abu Awana Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim An-Naisaburi Al-Isfirayini. Beliau ini muhaddits ya, selain faqih juga muhaddits. Wa sanafa musnadahul masyhur bi ismihi wa huwa matbu'. Ada Musnad Abu Awana dan ada sampai sekarang. Beliau juga belajar fikih dari Al-Muzani juga Al-Muradi. Kemudian rehlah ke beberapa kota ya, yang paling populer ada ke daerah Persia di Isfirayin, kemudian di Turkmenistan, dan beliau adalah orang pertama yang memasukkan madzhab Syafi'i ke sana ya, wafat tahun 316 Hijriah. Kemudian Abu Abbas Al-Asam, ya Abu Abbas Al-Asam, lahir tahun 247 Hijriah. Kemudian dia mengumpulkan hadis rihlah wa ghalab al-hifdzu 'indahu 'ala al-fiqh. Beliau lebih condong ke hadis daripada fikih. Sami'a musannafatul Imam Asy-Syafi'i min Ar-Rabi' al-Muradi fi marhalatin mutaakhiratin min hayati Ar-Rabi', tsumma baqiya yarwiha wa yuhadditsu bi masmu'atihi min as-sunnah dhabitan wa mutqinan laha ila an tuwfi rahimahullah sanata 346 Hijriah. Ay annahu baqiya yarwi musannafat al-Imam Asy-Syafi'i 76 sanah ba'da wafati Ar-Rabi' bin al-Muradi, fa qanat rihla ilayhi fi sam'i tilka al-musannafat talaban li'ulwi sanad. Jadi beliau ini karakternya mirip-mirip Sulaiman bin Rabi', Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Jadi lebih dominan di hafalan ya daripada di fikih. Jadi beliau bukan mufti, bukan qadhi. Sehingga orang-orang yang mau cari sanad ya kitab-kitabnya Imam Syafi'i dengan sanad yang ali berangkat kepada ini Al-Asam ini ya. Abu Abbas Al-Asam. Nah. Beliau ini 75 tahun masyaallah ya. Ini di sini sebut. Nah. 70 tahun masyaallah. Ya, mengajarkan fikih Imam Asy-Syafi'i luar biasa ya, 70 tahun. Dan kadang-kadang kita ngajar satu kitab ya. Satu kitab berulang 2 sampai 3 kali itu udah bosan. Ya, beliau ngajar 70 tahun sabar ya. Kitab yang sama. Itu istiqomah masyaallah. Dan kita lihat ya, di Indonesia ini ada Kiai Haji Asad Umam. Bukunya cuma Iqra, terkenal luar biasa. Kutubus Sittah ya, Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, guru kami masyaallah Ustaz Amr Rafiq Gufran. Yang populer bukunya satu itu Mukhtarat, buku nahwu itu. Tapi masyaallah beliau ngajar itu terus ya di daurah bertahun-tahun. Termasuk Imam Syafi'i ya, Al-Umm Ar-Risalah, Al-Muzani, Mukhtasar. Dan Muzani sendiri murojaah risalahnya Imam Syafi'i berapa kali? 500 kali. Ya, 500 kali. 50 tahun katanya Al-Muzani sendiri, masyaallah. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Al-Qaffal Al-Kabir Asy-Syasi. Al-Qaffal, Qaffal dua ya, Qaffal Kabir dan Qaffal Saghir. Wulida bisyas wa ilaihi yunsab. Nah, ini Syas itu ibu kotanya Uzbekistan. Nah, beliau lahir di sana tahun 271, kemudian wafat di sana juga tahun 365 Hijriah. Beliau belajar dari Syekh Abu Abbas Ibnu Suraij ya, yang kedua tadi, wa bara'a fihi fa kana abraza ulama Syafi'iyah fi asrihi. Dan beliau ulama Syafi'iyah yang paling populer di zamannya, Al-Qaffal Al-Kabir. Wa kanat lahu tasanif katsirah minha syarahu ar-risalah lil Imam Syafi'i. Jadi ada syarah risalah Imam Syafi'i yang pertama kali diantaranya ditulis oleh Al-Qaffal Al-Kabir. Wa huwa alladhi nashara madhhab Syafi'iyah fi bilad ma wara' an-nahr, al-maqsud bihi Nahr Jaihun, wa tashmalu hadhihi al-bilad fi zamanina dual Uzbekistan, Tajikistan dan Kyrgyzstan ya. Itu negeri-negeri ma wara' an-nahr ya, sesungai Jaihun. Wa dzakara Jamaluddin Al-Isnawi ba'dha musannafat Al-Qaffal Al-Kabir Asy-Syafi'i fa qala kitab Adabul Qudhah wa minha kitab Mahasinus Syariah muwaddih lil ma'ani wa munasabatin latifah. Jadi mirip-mirip kitab Maqasid Syariah ya, ini Mahasinus Syariah. Mungkin ya seperti kitabnya Waliullah Ad-Dahlawi Al-Hujjatul Balighah atau kitab Ihya Ulumuddin, wallahu taala alam. Wa mustamil ala masail gharibah wa huma qalilal wujud wa indi bi kullin min huma nuskhah. Ini kata Isnawi. Wa qulu huna la'ala kitab Abi Bakar Asy-Syafi'i alladhi dzakara al-Isnawi bi ismi Mahasinus Syariah huwa awwalu kitab wudi'a fi ilmi maqasid syariah, ya kan? Jadi kitab pertama yang ditulis tentang maqasid syariah Islamiyah, tapi bukan secara disiplin ilmu ya, tapi masih fi alamil ma'lum, laisa fi alamil ilm. Jadi di dunia pengetahuan, bukan sebagai disiplin ilmu khusus. Ya, ini belum matang, masih awal-awal. Walau wasala hadzal kitab ila zamanina la amkana tayaqqun min hadzal amr, tapi tidak bisa kita pastikannya. Mungkin. Naam. Kemudian di sini dijelaskan illa annahu lam yandasir fi syamali Afrika wal Andalus. Ya, namun mazhabnya Imam Syafi'i ini enggak sampai menyebar ke utara Afrika dan sampai Andalus, ya. di mana di sana yang lebih populer adalah Qadil Qayrawan Abu Said Suhnun At-Tanukhi, yang penulis mudawanahnya Imam Malik, mudawanah di madhab Imam Malik tadi. Sampai sekarang ya, Andalus, Afrika itu yang menguasai adalah madhabnya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Nah, ini baru poin yang pertama. Poin yang kedua, ciri-ciri khusus madhab ini atau fase ini 270 sampai 404. Yang pertama, bulughu adadi min ulama Syafi'i al-istihadul mutlaq. Sebagian ulama Syafi'i itu mencapai derajat mustahid mutlak. Kita baca saja. Yang pertama, Ibnu Munzir, Al-Imam Ibnu Munzir, ya An-Naisaburi, yang terkenal dengan kitab apa? Ijma', ya, Ijma' Ibnu Munzir. Nah, beliau lahir tahun 240 Hijriah. Belajar dari murid-muridnya Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaim al-Muradi, Hasan al-Zafarani dan lain-lainnya. Berarti dia mengumpulkan dua madzhab, qadim dan juga jadid. Ya. Kemudian beliau sampai belajar terus, ya, sampai matang ilmunya, dan beliau nulis kitab Al-Israf ala Madzhabi Ahli Ilmi. Ya, Al-Israf ala Madzhabi Ahli Ilmi. Berarti beliau muqaranah, ya, perbandingan madzhab. Juga kitab Al-Ijma', juga kitab Al-Iqna', ya, kitab kecil fikih Al-Iqna', dan dicetak ya, ada dua jilid kalau enggak salah. Ada PDF-nya juga. Nah, beliau ini mencapai derajat ijtihad mutlak, ya, di akhir-akhir hidup beliau. Bal wujida man sama tariqatahu fil ijtihadi bil Mundhiriyah. Ada ketika itu mazhab Mundhiriyah, ya, wa hadha ma bayyanahu al-Ustaz Muhammad Najib Sirajuddin fi muqaddimati tahqiqihil mufid kitab al-Ishraf ala madhhabi ahli al-ilmi li Imam Ibn Mundhir. Jadi dijelaskan di kitab Muqaddimah al-Ishraf ala madhhabi ahli al-ilmi di situ bahwa ada orang-orang yang ketika itu mengikuti metodenya Imam Ibn Mundhir, disebut dengan al-Mundhiriyah. Yang kedua, ulama tafsir populer, ya, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, lahir di Tibristan tahun 224 Hijriah. Beliau belajar fikihnya mengikuti madhab Syafi'i, ya, sebelum beliau akhirnya menjadi seorang ulama populer dalam hadis dan fikih. Dan beliau ini luar biasa, ya, pernah mengajak murid-muridnya untuk menulis kitab, ya, ribuan halaman, ya. Kemudian murid-muridnya mengatakan, wah, ini kalau kita tulis habis umur kita. Kemudian sangat populer ucapan beliau, ya, du'ufat al-himam, telah lemah, ya, tekad-tekad kalian. Wafat di Baghdad tahun 310 Hijriah. Kemudian yang kedua, bahkan ulama-ulama ahli hadis juga belajar melalui madhab Imam Syafi'i. Yang pertama tentunya adalah al-imam Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah As-Salmi An-Naisaburi. Itu yang kenal dengan kitab Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah lahir di Naisabur tahun 223 Hijriah, belajar fikih dan hadis dengan sanad-sanad yang ali, dan beliau mahir dalam kedua ilmu tersebut. Belajar langsung kepada Imam Al-Muzani dan juga Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi beliau kehidupan ilmiahnya adalah kalau fikih ikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ketika beliau sudah mapan ilmunya, beliau dianggap sebagai mujtahid mutlak, bahkan dijuluki ini Imamul A'immah. Jadi Ibnu Khuzaimah itu imamnya para imam, masya Allah. Termasuk tulisan-tulisan beliau yang paling populer adalah Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini yang paling dikenal, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian Al-Hafidh Abu Muhammad Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Al-Handali Ar-Razi, ma'ruf jiddan, ya, Imam Ibnu Abi Hatim. Ini juga belajar bersama ayahnya beliau, dua-duanya adalah ahli hadis. Fakana hafizan mutqinan aliman bi ahwali ruwah min a'immati 'asri fil jarh wa ta'dil wa 'ilm al-ilal wa qad tafaqqaha bil madhhab asy-syafi'i wa aktsara min at-tasnif fi ulumil hadis wa ghairiha wa min musannafatihi adab asy-syafi'i wa manaqibuh. Jadi beliau juga punya kitab manaqib Imam Syafi'i. Jadi salah satu rujukan tulisan ini, tulisannya Dr. Al-Qasimi ini adalah Manaqib Asy-Syafi'i karya Ibnu Abi Hatim, dan dicetak alhamdulillah, ya, antum bisa baca. Kemudian Al-Hafidz Abu Hasan, masyaallah, Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi Ad-Darqutni Al-Baghdadi, ya, Darqutni juga belajar madhab Syafi'i. Beliau termasuk ulama hadis besar, ya, ketika itu belajar kepada Abu Said Al-Istakhri Asy-Syafi'i, termasuk ulama Syafi'i nomor 1 di zamannya. Nanti akan disebutkan, ya, terjemahnya oleh Al-Qasimi di sini. Beliau punya kitab Sunan Daruqutni dan dicetak. Nah, beliau wafat tahun 385 Hijriah. Dan insyaallah kita akan cukupkan sampai di sini dulu dan kita baca kalamnya Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi. Beliau mengatakan beliau mengatakan inna kibara immatil hadis imma min jumlati ashabihi al-akhidin anhu ay Imam Asy-Syafi'i aw an atba'ihi kal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Munzir wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah wal Bayhaqi wal Hakim wal Khattab wal Khatib wa Abi Nu'aym wa ghairihim ila zamanina hadha wa imam min jumlatin naqilin li aqwalihi al-muwafiqin 'alayha wal al-mu'ridi an maqalat ghairihi bil quliyah kal Bukhari wa ghairihi wa yakfi syarafan naql Bukhari anhu fi sahihihi ma yadhhabu ilayhi wa dhalika fi ar-rikaz wa fi al-araya wa innama lam yunqal anhu fi silsilatil hadith li anna al-muhaddithina yahrisuna 'ala riwayah 'anil asbaq wal aqdam faqihan kana aw ghairihi muhafazatan 'ala urubil isnad. Jadi murid-murid Imam Syafi'i yang mereka ahli hadis itu banyak banget ya. Baik yang secara langsung seperti Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Ibnu Munzir, Munzir tadi kepada Musani ya, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Al-Khattabi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Nu'aym Al-Isfahani dan lain-lain, baik belajar langsung kepada Imam Syafi'i atau kepada murid-muridnya. Kemudian ada juga yang menukil madzhabnya Imam Syafi'i dan setuju ya. Seperti Imam Al-Bukhari, ada dua tempat di sini di bab rikas dan juga bab araya menukil madzhab Imam Syafi'i dan setuju kepada madzhab Imam Syafi'i. Cuma kenapa kok enggak ada nama Imam Syafi'i di sanadnya Imam Bukhari? Jawabannya adalah kata Al-Isnawi, karena ulama hadis itu enggak peduli siapa orangnya, imam besar atau bukan. Yang mereka pedulikan adalah cari sanad yang 'ali. Cari sanad yang paling pendek ya, paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau di ilmu hadis itu yang paling paling mahal ya, sanad yang paling mahal itu adalah sanad 'ali. Jadi antara Anda dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bisa cuma 3 orang atau 2 orang ya, sulasiyat ya 3 orang aja. Nah, itu yang dicari oleh ulama hadis. Ya, bukan siapa orangnya tapi sanadnya 'ali. Nah, besok insyaallah kita akan lanjutkan jadi ulama-ulama Syafi'iyah yang menjadi qadhi. Dan fase kedua ini yang kita anggap cukup lumayan panjang karena banyak sekali ulama-ulamanya terkenal dan mereka orang-orang besar sampai sekarang terkenal, dan mungkin kita enggak tahu kalau mereka adalah bermadzhab Syafi'iyah atau minimalnya pada awal-awal belajar mereka bermadzhab Syafi'iyah. Kemudian nanti di fase ketiga kita akan belajar revisi atau pembaharuan pertama, itu zamannya Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Itu juga menarik sekali, penting banget. Kita akan belajar siapa saja sih orang-orangnya, kemudian buku-bukunya apa saja ya. Bagi antum yang pengen koleksi buku-buku madzhab Syafi'iyah, antum wajib dengar marhalah yang ketiga atau fase yang ketiga. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.